Mitra bisnis, tumpang tindih lahan di Indonesia sungguh ruwet. Kontan menulis, di atas lahan pertambangan nikel bekas milik INCO seluas 28.000 hektar di Sulawesi, kini ada 70 perusahaan yang sama-sama mengklaim menjadi pemilik sah atas lahan itu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan praktisi pertambangan, Arif. Pak Arif, apa komentar Anda soal masalah tumpang tindih ini? Iya, memang kalau kita lihat ya, sejak pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang minerba, memang itu salah satunya memang terjadi booming di dunia industri tambang ini, terutama kalau kita lihat di Kalimantan banyak dengan batu bara, kemudian di Sulawesi dan daerah-daerah lainnya, banyak perusahaan nasional yang mencoba di bidang nikel dan mineral lainnya. Sehingga dengan terjadinya peningkatan industri tambang yang memang luar biasa, itu mau tidak mau salah satu dampaknya adalah timbulnya apa yang kita namakan konflik agraria, di mana kepemilikan lahan, tanah, dan lain-lainnya itu sangat-sangat rumit. Tidak saja antara masyarakat dengan perusahaan tambang, tetapi juga perusahaan tambang dengan pemerintah, kemudian perusahaan tambang dengan pemilik industri perkebunan dan lain-lain, banyak hal yang saat ini memang rumit. Apa yang menjadi penyebabnya, saya kira banyak faktor ya kalau saya lihat. Pertama adalah memang banyaknya peraturan yang saling tumpang tindih. Diketahui bahwa pemerintah punya aturan-aturan yang di bidang pertambangan yang sudah ada sejak dulu, kemudian di samping itu dengan adanya daerah, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh daerah pun banyak sekali yang belum penuh. Mestinya peraturan-peraturan itu jadi di lapangan ya, di samping saling bertentangan juga saling tumpang tindih, yang akhirnya menyebabkan banyaknya konflik kepemilikan lahan itu. Dan juga adalah keluarnya izin-izin usaha pertambangan yang akhirnya tidak terkontrol. Kemudian salah satu penyebab yang lainnya adalah mungkin adalah koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah yang mungkin sangat-sangat lemah dalam hal ini. Karena seperti diketahui, seperti mungkin contohnya INCO yang notabene adalah kontrak karya ya. Dimana kontrak karya itu kan izinnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sedangkan kuasa pertambangan itu kan sekarang ini izinnya bisa dikeluarkan oleh provinsi, malah pemerintah kabupaten. Hingga jelas di sini kalau kita lihat kasus seperti ini, kita bisa melihat begitu lemahnya koordinasi antara baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bagaimana suatu daerah yang sudah diberikan ke suatu perusahaan bisa dikeluarkan oleh pemerintah daerah, baik itu provinsi atau kabupaten, perusahaan-perusahaan lainnya. Gitu kan. Hal ini sebetulnya tidak perlu terjadi kalau memang koordinasinya baik antara pemerintah pusat maupun daerah. Dan salah satu penyebab lainnya adalah memang pengawasan. Ya. Pengawasan terkait dengan kegiatan pertambangan ini, baik itu yang ada di daerah, yang umumnya sih memang lokasi tambang ini kan selalu berada di wilayah-wilayah yang relatif jauh ya, terpencil, dan dari sisi pengawasan juga akhirnya mungkin sedikit terabaikan. Saya kira itulah penyebab terjadinya kasus-kasus tumpang tindih, kasus-kasus sengketa lahan, tanah, di bidang pertambangan yang muncul akhir-akhir ini. Lalu ada usulan, Pak, bagaimana menyikapi masalah ini? Saya kira salah satu yang paling penting adalah memang daerah maupun pusat harus mempunyai database yang sama sebetulnya ya. Kita belajar dari kasus praktek sebelumnya di mana yang namanya izin perusahaan, izin pertambangan, kemudian juga kuasa pertambangan. Di tahun-tahun sebelumnya itu memang hanya dari satu pintu saja pemerintah pusat. Sehingga database yang mereka maintain atau mereka menjaga pun hanya satu pintu. Sehingga sangat mudah untuk ngawasinya suatu daerah memang sudah dimiliki oleh satu perusahaan, mana daerah yang belum dimiliki oleh siapapun gitu kan. Tapi sangat sulit saat ini memang. Infrastruktur yang ada di daerah pun memang tidak menunjang untuk melakukan apa yang pernah ada sebelumnya, database atau yang memang menunjukkan wilayah-wilayah yang tadinya sudah dikuasai oleh suatu perusahaan, kemudian mana wilayah yang belum. Sehingga pada akhirnya, pada suatu saat perusahaan satu mengajukan izin dan diterima, kemudian ada perusahaan lain datang mengajukan izin yang notabene daerahnya sama, tapi karena ketidakadaan database yang sangat lengkap mungkin di daerah, sehingga terjadilah hal seperti ini. Ya tentunya di samping itu juga memang perlu kita perhatikan juga adalah memang saat ini kemampuan di daerah terkait dengan manajemen pertanahan secara keseluruhan. Bagaimana mereka bisa menata wilayah-wilayah yang memang harusnya diperuntukkan untuk pertambangan, mana yang tidak bisa diperuntukkan untuk pertambangan. Sehingga dengan demikian isu-isu atau konflik-konflik yang ada saat ini bisa sedikit-sedikit bisa ditanggulangi. Demikian praktisi pertambangan Arif, saya Wendy Lim.